السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar TV dan radio Roja dimanapun anda berada, demikian pula para pemirsa dan pendengar TV Al-Iman dan Suara Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, yang mana kita telah membaca atau mendengar hadis tersebut, yang di dalam istilah ulama-ulama hadis, hadis ini namanya hadis al-Jariyah, karena di dalam hadis ini ada sebuah pertanyaan dari Rasulullah SAW kepada budak wanita yang dimiliki oleh Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu. Ketika Muawiyah menempeleng budaknya, yakni Muawiyah ibn al-Hakam memukul budaknya atau menampar budaknya karena ada seekor kambing yang hilang dari sekawanan kambing yang dijaga oleh atau digembalai oleh wanita tersebut, maka Muawiyah bin Ibn al-Hakam radhiyallahu anhu merasa bahwa ketika menyampaikan apa yang dilakukannya kepada budak tersebut, maka dibesarkan oleh Nabi SAW permasalahannya. Artinya perbuatan Muawiyah Ibn al-Hakam radhiyallahu anhu dan menampar budaknya ini perbuatan yang besar, bukan perbuatan yang kecil. Sehingga kemudian beliau, yakni Muawiyah ibn al-Hakam, merasa menyesal dan ingin untuk membebaskan budaknya, budak wanita tersebut. Lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, bawakan budak itu kepada aku. Kemudian dibawakan budak tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya kepada budak tersebut, Aynallah, di mana Allah? Qalat fis sama. Kata budak wanita itu, Allah berada di atas. Ya, yakni di atas seluruh makhluknya. Ya, Allah fis sama. Jadi fi di sini artinya ala. Ala sama. Di atas arsh. Kemudian Nabi SAW bertanya, pertanyaan kedua, Waman ana? Siapakah aku ini? Qalat, budak wanita itu mengatakan, Anta Rasulullah. Kata budak itu, engkau adalah Rasul utusan Allah. Kemudian Muawiyah ibn al-Hakam diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membebaskan budak tersebut. A'tiqha fa innaha mu'minah. Yang dibebaskan dia karena dia seorang mu'minah. Nah, ini memang di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi tidak sampai habis. Tapi intinya bahwa hadis ini dikenal dan nama atau istilah hadis al-jariyah. Hadis al-jariyah. Baik, sekarang kita kembali kepada hadis ini. Kata Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, bahwa ketika aku salat bersama para sahabat, ada seorang yang bersin. Kemudian ketika dia bersin, kata Muawiyah bin Al-Hakam, aku mengatakan padanya, yakni yarhamukallah. Maka para sahabat ketika itu pada menoleh atau melirik kepada Muawiyah bin Al-Hakam. Sehingga kata Muawiyah, ya, wa thukla ummayah, yakni ibuku kehilangan aku. Yakni ucapan-ucapan yang ada pada istilah-istilah mereka dalam percakapan, yaitu orang-orang Arab ketika itu, ya. Wa thukla ummayah, yakni ibu aku kehilangan aku. Ini satu ucapan yang menunjukkan penyesalan terhadap satu perbuatan. Kemudian kata Muawiyah bin Al-Hakam kepada ini para sahabat, ini dalam keadaan salat, masya'nukum tanduruna ilayya, mengapa kalian kok lihat pada aku? Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim, maka mereka kemudian memukul paha-paha mereka. Ini yani untuk mendiamkan Muawiyah bin Al-Hakam. Jadi para sahabat memukul paha-paha mereka untuk mendiamkan Muawiyah bin Al-Hakam, ya, supaya tidak berbicara. Kemudian kata Muawiyah bin Al-Hakam, ketika aku melihat bahwa mereka menyuruh aku diam, aku pun diam. Kemudian setelah sholat, ya, setelah sholat, yang mana sholat ini dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah, maka kata Muawiyah ibn al-Hakam, fabi abi huwa wa ummi, demi ayah dan ibuku, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Kata beliau, aku tidak pernah melihat, yakni dalam hidupku, seorang yang lebih baik, ya, di dalam mengajar seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawallahi ma kaharoni, demi Allah dia tidak membentak aku, wala barabani, dia tidak memukul aku, wala syatamani, dan beliau pun tidak mengata-ngatai aku. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Muawiyah bin Al-Hakam, yang mana dia ketika itu belum tahu tentang larangan berbicara dalam sholat atau tidak adanya menjawab yarhamukallah bagi orang bersin, ya, beliau belum tahu Muawiyah itu. Maka kata Nabi alaihissalam, ya, menasihati Muawiyah bin Al-Hakam, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, sesungguhnya sholat ini tidak sepatutnya dicampur atau bercampur dengan ucapan-ucapan manusia. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat itu yakni mengandung tasbih, bertasbih pada Allah Ta'ala, mensucikan Allah, bertakbir dan membaca Al-Qur'an. Dan membaca Al-Qur'an. Artinya beliau Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu an, ya, agar tidak berbicara. Tapi karena sholat ini adalah ucapan-ucapan pujian, sanjungan, permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Mulai dari apa? Takbiratul ihram sampai salam. Sholat penuh dengan zikrullah. Makanya di antara firman Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan bahwa sholat bagian dari zikir pada Allah, wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Ya. Baik mengingat secara qalb, hati, ataupun dengan ucapan lisan. Kemudian kata Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, sungguhnya saya ini orang yang baru kembali dari kejahiliaan. Artinya aku ini orang yang baru masuk Islam. ya, dan Allah telah yakni memberi hidayah, Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa Islam ini, ya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ada di antara yakni golongannya, ya, atau orang-orang yang ada di sekitarnya, kata beliau, wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan, di antara kami ada orang-orang yang mendatangi kahin, yaitu dukun. Wa inna kata Nabi SAW, fala ta'tihim. Jadi kalau ada orang di antara kalian yang datang mendatangi dukun, ya, maka engkau jangan kau datangi mereka. Jadi larangan dari Nabi SAW untuk mendatangi dukun. Yang sekarang istilahnya dipoles dengan indah, dikatakan orang pinter. Padahal itu dukun. Baik. Kemudian kata Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu, qultu, aku berkata, wa minna rijalun yatatayyarun, dan di antara kami juga ada orang-orang yang mereka itu yatatayyarun, yakni menganggap ada semacam nasib yang kurang baik, ya, karena melihat sesuatu. Asalnya ini dari kebiasaan jahiliyah, yaitu terambil dari tayir, burung, ya, yatatayyarun. Jadi ketika dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang itu kalau akan pergi misalnya, dia melihat, ya, pertanda keluarnya dari rumahnya, bepergiannya itu akan mendatangkan kebaikan atau keburukan, dilihat dari burung. Kalau burung itu misalnya terbang ke arah kanan ketika dia akan keluar, oh berarti nasibnya baik. Kalau burung itu terbang ke arah kiri, berarti nasibnya jelek. Ya, maka dia tidak apa namanya, dia tidak keluar misalnya. Jadi apa yang dilihatnya itu menghalangi dia dari keinginan yang akan dilakukannya. Nah, ini namanya tatayur. Asalnya dari yani kata yani burung itu, tayir atau yatir. Kemudian ya, berkembang kepada yang lainnya. Ya, anggapan ini berkembang kepada yang lainnya, bahkan mungkin sampai saat ini. Kalau seorang akan keluar dari rumahnya, dilihat ada pengemis depan rumahnya, waduh aku ini sial nanti. Bakal gagal usahaku hari ini. Bakal merugikan aku. Tetapi kalau dilihat ada orang yang misalnya bukan orang yang pengemis, tapi orang yang baik atau orang yang gagah, oh dibilang bahwa ini nasibku baik pada hari ini. Dan sejenis itu. Ya, nanti akan kita jelaskan. Ini namanya at-tatayyur. Jadi merasa bahwa akan ada sesuatu yang berdampak pada pekerjaannya, positif atau negatif, ketika mereka menjadikan sesuatu sebagai tanda. Makanya tatayur itu dalam Islam dilarang, hukumnya haram, karena ini bagian dari apa? Bagian dari sesuatu amalan yang merusak tauhid seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW dikatakan oleh Muawiyah ibn al-Hakam, wa minna rijalun yatatayyarun, qal dhaka syai'un yajidunahu fi sudurihim, itu sesuatu yang memang ada kadang-kadang ini ada pada diri mereka, ya. Fala yasuddannahum, kata Nabi SAW, maka jangan sampai tatayur itu tadi menghalangi mereka dari berbuat apa yang mereka ingin, yang mereka inginkan, yang mereka akan jalankan. Jangan sampai demikian. Kemudian di sini ada lanjutan dari hadis yang Muawiyah ini. Saya menulis dalam sebuah tulisan tentang hadis ini. Kemudian kata Muawiyah bin Hakam kepada Nabi SAW, kana nabiyyun minal anbiya yakhuttu, faman wafaqa khattahu fadhak. Ya, kata Nabi SAW ketika Muawiyah mengatakan, qultu, wa minna rijalun yakhuttun, di antara kami ada orang yang membuat garis. Ya, garis-garis juga untuk menunjukkan apa? Seakan-akan ini nasibnya baik atau tidak dari garis yang dibuatnya. Ya. Maka kata Nabi alaihissalam, kana nabiyun minal anbiya yakhuttu, faman wafaqa khattuhu fadhak. Dulu ada seorang nabi yang melakukan hal itu. Ya. Tetapi tentu di sini nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang masalah ini. Ya. Apa yang dimaksud dan bagaimana pendapat para ulama tentang hadis nabi ini? Faman wafaqahattahu fadzal. Dan siapa yang sesuai dengan garisnya, maka itulah. Qal, lalu kata Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu an, wa kanat li jariyatun tar'aghanaman li qibala Uhudin wal Jawaniyah. Ya, kata beliau, dan dulu ada, kata Muawiyah, aku punya seorang yang dibudak wanita, yang dia menjaga, mengembalai kambing aku di sekitar Uhud dan Al-Jawaniyah, ya, tempat di kota Madinah. Fattalatu dhaka yaumin, maka pernah aku melihat, mengecek, memeriksa kambing-kambing itu. Fa'idha dhibu qad dha'aba bisyatin min ghanamiha, ternyata ada seekor kambing yang dibawa lari oleh adz-dzib, oleh serigala. Wa ana rajulun min bani Adam, dan aku adalah seorang dari bani Adam. Aku ini manusia biasa, kata Muawiyah Ibn al-Hakam. Asafu kama yasafun, ya, aku merasa rugi, merasa menyesal sebagaimana mereka ini, yang lainnya juga merasa menyesal kalau misalnya hartanya hilang. Ya, lakinni sokaktuha sokkah. Ya, oleh karena itu aku menampar budak itu. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adzama dhalika alayya. Kata Muawiyah bin al-Hakam, maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dia menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatannya kepada budak tersebut. Fa'adzama dhalika alayya, maka Nabi sallallahu alaihi yani tidak meringankan masalah itu, perbuatanku itu terhadap aku. Jadi perbuatan bukan perbuatan yang kecil. Ya. Ini menunjukkan bagaimana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kasih sayangnya kepada umatnya dari semua kalangan. Baik kalangan yang yani yang keturunannya bangsawan ataupun sampai kepada budak. Beliau tetap yani menyintai mereka, ya. Belas kasihan kepada mereka sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'adzama dzalika alayya. Jadi Nabi sallallahu ya membesarkan masalah ini terhadap Muawiyah. Qultu ya Rasulullah, afala u'tiquha? Aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya aku membebaskan budak ini? Ya, qal, kata Nabi alaihi wasallam, itini biha. Bawa budak itu kepada aku. Fa'ataituhu biha, maka aku datang dan membawa budak tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, maka Nabi sallam bertanya kepada budak tersebut, aina Allah? Qalat fis sama, di mana Allah? Kata budak itu, di atas. Ya, jadi sama di sini bukan di langit, ya, yang dalam artian ada batasannya, ya. Ada langit pertama, ada tingkatan kedua, tingkatan ketiga, tidak. Fis samali a'las sama. Ya. Fawqal arsh. Ya. Allah berada di atas seluruh makhluknya. Allah di atas, kata budak itu. Qal, man ana? Kata Nabi SAW kepada budak tersebut, siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Kata budak tersebut kepada Nabi SAW, anta Rasulullah. Engkau adalah Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, maka kata Nabi alaihi salam, a'tiqha fa innaha mu'minah. Ya, bebaskan dia. Merdekakan budak ini. Karena sungguhnya dia adalah seorang mu'minah. Ya, seorang mu'minah. Setelah dia ditanya oleh Nabi alaihi salam, di mana Allah dan siapa aku? Kata Nabi SAW, sungguhnya dia adalah seorang mukminah. An-Nabi alaihi salatu wassalam memberikan persaksian akan keimanan budak ini. Ya. Dengan pertanyaan tersebut. Lalu ada manusia di zaman sesudah mereka, para sahabat, tabi'in, sampai saat ini. Tidak boleh menanyakan pada seorang di mana Allah. Rasulullah bertanya kok. La anda, ini siapa yang melarang? Seorang tidak boleh bertanya Aynallah, di mana Allah. Nabi SAW mengatakan hal ini, menanyakan hal ini kepada seorang budak wanita. Lalu Anda datang, Anda mengatakan tidak boleh bertanya itu, bahaya itu, itu merusak akidah. Subhanallah. Ya, ucapan ini merusak akidah. Dan Nabi SAW mengatakan demikian dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi intinya bahwa hadis ini dinamakan dengan hadis jariah. Hadis jariah. Dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, bab tahrimul kalam bis-shalah. Bab tentang dilarangnya atau diharamkannya berbicara ketika sedang salat. Ya. Kemudian tentu hadis ini ya banyak memberikan pelajaran kepada kita. Pelajaran-pelajarannya banyak. Ya, di antara yang pertama adalah siapa sih Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu an? Beliau adalah seorang yang datang ke kota Madinah, ya. Kemudian tinggal di perkampungan Bani Sulaim. Perkampungan Bani Sulaim. Makanya dia disebut dengan As-Sulami. As-Sulami. Nisbah kepada kampung tempat tinggalnya. Dan beliau ini mempunyai satu hadis dari Nabi SAW. Ya, hadis ini. Hadis Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu an. Ya. Yang diambil dari hadis ini, yang pertama, karena kisah ini tentang sholat berjamaah. Rasulullah memimpin sholat bersama kaum muslimin, sholat berjamaah. Salah satu makmumnya adalah Muawiyah ibn al-Hakam. Ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah di masjid itu adalah merupakan tuntunan, ajaran, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya. Jadi sholat jamaah atau sholat berjamaah ini termasuk sunanul huda. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sebagai sunnah yang dengannya seorang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Maka dari itu sholat berjamaah dalam kondisi yang biasa, kondisi yang normal, ya tidak seperti sekarang, ya karena mungkin ada nanti yang bertanya, Ustaz kalau sekarang tidak boleh sholat berjamaah atau ditiadakan sholat berjamaah di masjid-masjid atau sebagian dari masjid-masjid kaum muslimin, ya maka karena faktor virus corona, nah ini kita lebih utama, yakni mengikuti apa yang diarahkan oleh mereka para ahlinya. Termasuk dalam hal ini adalah perintah dari ulil amri. Ya, kita taati. Dan ini insyaallah yang sementara. Ya, bukan setiap saat tidak. Karena kondisi tertentu. Tapi inti kita berbicara tentang sholat berjamaah dalam kondisi normal. Sholat berjamaah lah merupakan salah satu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman falyuhafid ala haula'i shalawat haitsu yunada bihinna." Barang siapa yang dia ingin agar dia bertemu dengan Allah di esok hari di hari kiamat sebagai seorang muslim yang tunduk patuh pada Allah taala, "falyuhafid ala haula'i shalawat." Maka hendaknya dia menjaga sholat-sholat yang ada panggilannya, yaitu sholat lima waktu. Fa inna Allah syara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, karena sungguhnya Allah mensyariatkan kepada nabi kalian yaitu sunnah-sunnah, cara, petunjuk, pedoman yang merupakan bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang tidak ada udhurnya dalam kondisi normal. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Wa innahunna min sunanil huda." Dan sesungguhnya salat berjamaah itu adalah salah satu dari tuntunan ajaran, ya, yang merupakan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini atau dari hadis Muawiyah bin Hakam ini bahwa ketika seorang bersin dalam sholat, ya, kemudian orang itu membaca alhamdulillah, karena memang ada khilaf di antara ulama apakah seorang yang bersin dalam sholatnya dia mengucapkan alhamdulillah atau tidak. Mayoritas ulama mengatakan iya, dia pribadi, ya, mengucap alhamdulillah. Misalnya seorang Allahu Akbar lagi sholat, ya, bersin, kemudian dia dibolehkan untuknya untuk mengucap alhamdulillah, ya. Jadi itu mayoritas ulama membolehkan, mengatakan orang yang bersin dalam sholat dia mengucapkan alhamdulillah, walaupun ada sebagian ulama yang tentu mengatakan tidak, tapi jumhur mayoritas mengatakan bahwa boleh, ya, dan dia mengucapkan alhamdulillah juga ada khilaf apakah keras atau pelan, ya, dan juga ada khilaf di antara mereka, tapi tentu seyogianya dia itu baca dengan pelan, ya. Nah, Muawiyah bin Hakam ketika mendengar orang ini bersin, dia mengatakan pada orang tersebut, yarhamukallah, ya, yarhamukallah. Maka para sahabat ketika melihat atau mendengar Muawiyah bin Hakam mengatakan yarhamukallah, maka mereka menoleh kepadanya, ya, karena keadaan yang memang begitu darurat dalam kondisi tertentu. Padahal menoleh dalam sholat kita tidak dibenarkan, ya. Tapi dalam kondisi tertentu, bahkan kadang-kadang seorang tidak menyadari dia menoleh, maka ini tidak membatalkan sholatnya, tidak membatalkan sholat. Nah, ketika mereka menoleh dan mereka memukul, Muawiyah mengatakan pada mereka, yani, mengapa kalian kok melihat aku? Ini dalam sholat, di dalam sholat. Dan spontan Muawiyah ibn al-Hakam mengatakan demikian. Muawiyah ibn al-Hakam mengatakan demikian. Maka para sahabat kemudian memukul-mukul paha mereka. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan hadis ini, fa'alu hadza liyuskituhu. Jadi mereka para sahabat melakukan hal ini, memukul paha-paha mereka untuk mendiamkan Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu an. Wa hadza mahmulun ala annahu kana qabla an yushra tasbih. Dan peristiwa ini sebelum di kata An-Nawawi kemungkinan besar, ya, kejadian ini sebelum Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat kalau ada sesuatu dalam sholat dan mengucapkan tasbih subhanallah, ya. Kalau imam salah misalnya, makmum yang di belakang mengatakan subhanallah. Nah, sebelum adanya tuntunan mengucapkan subhanallah, maka mereka pada sahabat memukul paha-paha mereka. Kata An-Nawawi, ketika mereka melakukan hal tersebut, memukul paha-paha mereka untuk mendiamkan Muawiyah ibn al-Hakam, ini ketika belum disyariatkannya mengucapkan subhanallah, ya, oleh Nabi SAW kepada orang yang sedang sholat kalau terjadi sesuatu. Kemudian juga di sini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah tentang kejadian ini, fihi dalilun ala jawazil fi'lil qalil fi shalah. Ini menunjukkan bolehnya melakukan satu perbuatan yang sedikit, yaitu dengan memukul, itu perbuatan di luar sholat. Nah, ini dibolehkan, ya. Dan tidak dimakruhkan. Kalau ada sesuatu yang seorang dia harus berbuat selama pekerjaan itu kecil, sedikit dalam sholat, maka itu dibolehkan dan tidak ada makruhnya, ya. Dan bahwa perbuatan itu tidak membatalkan sholat dan tidak ada pembatasan tiga kali, karena ada sebagian, ya, madhab, ya, atau sebagian ulama yang atau ahli fikih yang membatasi tiga kali perbuatan. Kalau lebih dari tiga kali berarti membatalkan, ya, entah dasarnya apa, wallahu a'lam, tapi pendapat itu ada, ya, pendapat itu ada, dan pendapat itu tidak bisa dipakai karena memang tidak ada landasan yang kuat, ya, tidak ada landasan yang kuat. Makanya kata An-Nawawi rahimahullah, suatu perbuatan yang sedikit dalam sholat itu tidak membatalkan sholat itu, kalau memang idza kana lihajatin, jika memang diperlukan, ya, jika memang diperlukan seorang melakukan hal tersebut, ya, dan itu tidak membatalkan salat. Kemudian di antara perkataan yang diambil, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu tentang ar-rifq bil jahil, sikap lemah lembut kepada orang yang tidak paham, orang yang tidak mengerti, ya. Orang yang tidak paham, orang yang jahil, itu diperlakukan dengan baik. Karena apa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika mengingatkan Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu setelah sholat dengan peringatan yang sangat lembut, yang baik kepada Muawiyah ibn al-Hakam, karena beliau tidak tahu tentang hukum-hukum ini. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, sholat ini adalah untuk bertasbih, baca Al-Quran, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Muawiyah bin Hakam kemudian melihat bagaimana perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang atau terhadap diri beliau yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Maka beliau mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'da ahsana ta'liman minhu. Aku tidak melihat, ya, seorang muallim yang baik sebelum atau sudahnya yang demikian indahnya dalam mengajar, ya, dalam memberikan nasihat, ya, kepada orang yang berbuat salah misalnya, ya. Jadi pujian persaksian Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pelajaran yang diambil dari hadis ini tentang husnul ta'limin Nabi SAW. Bagaimana indahnya cara mengajar yang diajarkan oleh Nabi SAW, kelembutannya kepada orang yang jahil, ya, dan bagaimana beliau mendekatkan, ya, pemahaman supaya orang itu paham, ya. Maka beliau mengatakan bahwa sholat ini adalah tasbih. Tidak pantas sholat ini dicampur dengan ucapan-ucapan manusia. Karena dia adalah tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Sholat adalah mensucikan Allah, mengagungkan Allah, dan membaca Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Perkataan Nabi SAW, inda hadis salah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas, ya, bahwa salat ini tidak sepatutnya, ya, ada dicampur dengan perkataan manusia. Inna ma wa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Makanya An-Nawawi rahimahullah masukkan hadis ini di dalam bab, dan beliau menulis bab tentang tahrim, diharamkan yang berbicara dalam sholat. Kata An-Nawawi rahimahullah, ya, tentang hal ini, fihi tahrimul kalam fis sholah. Di dalam kejadian ini menunjukkan, atau ini sebagai dalil, diharamkannya berbicara dalam sholat. Sawa'un kana li hajatin aw ghairiha. Apakah itu karena ada kebutuhan atau tidak? Tetap hukumnya adalah tidak dibenarkan. Kata beliau rahimahullah, hadza madhhabuna. Ini mazhab kami, mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian ini juga merupakan mazhab Malik, Abu Hanifah, wal jumhur min as-salaf wal khulaf. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah, dan mayoritas ulama-ulama salaf dan khulaf. Semua mengatakan tentang tidak bolehnya berbicara di dalam sholat. Wasawa'un kana li maslahati sholat au ghairiha. Apakah ini untuk kemaslahatan sholat atau tidak, atau bukan. Fa'in ihtaja ila tambih au idzin didakhil wa nahwi sabbah. Nah, kalau seorang memerlukan sesuatu, perbuatan dalam sholat, ya, maka cukup dengan tasbih dan mengatakan subhanallah. Dan mengatakan subhanallah. Ya. In kana rajulan. Kalau orang itu laki-laki, maka dia dengan ucapan subhanallah. Tapi kalau wanita, karena ada sesuatu, ya, maka wasoffaqat inkanati imro'ah. Kalau wanita dengan memukul tangannya. Nah, itu kalau wanita. Ini disebutkan An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya yaitu Syarah Sahih Muslim. Kemudian ada masalah fikhiyah. Ya ini juga dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah. Seandainya ada orang berbicara, entah itu sengaja atau tanpa sengaja, ada pembicaraan sedikit dalam sholatnya. Ya ini masalah fikhiyah. Lau takallama al-musalli fi sholatihi nasiyan. Kalau ada orang berbicara dalam sholatnya, tapi karena lupa, dia tidak ingat bahwa dia dalam sholat dia berbicara. Kata An-Nawawi rahimahullah, fa in kana al-kalamu qalilan. Kata kalau omongan itu sedikit, fala tabtulu sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Wa hadza madzhab Syafi'i wa Malik wa Ahmad wal jumhur. Ini adalah pendapat dari madzhab Syafi'i, madzhab Malik, madzhab Ahmad bin Hanbal dan jumhur mayoritas ulama. Apa dasar mereka? Kalau seandainya seorang lupa dia berbicara sedikit dalam salatnya. Dasarnya hadis ini. Hadis Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu an untuk mengulangi sholatnya. Seandainya sholatnya itu batal, tidak mungkin Nabi SAW membiarkan beliau sholat, ini Muawiyah ibn al-Hakam sholat dalam keadaan sholatnya tidak sah. Tentu beliau akan mengatakan kepada Muawiyah ibn al-Hakam, ulangi sholatmu karena kamu telah berbicara dalam sholat. Tapi tatkala Nabi SAW tidak memerintahkan kepada Muawiyah ibn al-Hakam, padahal beliau jelas berbicara, tapi karena beliau ketidaktahuannya atau dia tidak menyadarinya, ya, dia berbicara, Nabi hanya mengingatkan beliau dan tidak menyuruh untuk mengulangi sholat. Seandainya batal sholatnya, pasti Nabi SAW akan menyuruh beliau untuk mengulangi sholatnya. Sebagaimana kisah tentang sarik sholat, orang yang mencuri, maling dalam sholat, ya, yaitu orang yang sholat tanpa tumaknina dalam sholatnya, seperti maling, ya. Ketika ada orang sholat dan tidak ada tumakninahnya, Nabi SAW menyuruh kembali. Ya. Sungguhnya kamu belum sholat, ulangi sholatmu. Orang itu kembali sholat lagi. Kemudian dia melakukan seperti itu juga. Kemudian datang kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sholli fa'inna kalam tu sholli. Yani ulangi sholatmu. Sungguhnya engkau belum sholat sampai 3 kali. Lalu kata orang itu, ya Rasulullah, aku tidak mampu kecuali seperti ini aku lakukan. Tolong ajarkan aku bagaimana aku sholat yang sebenarnya. Baru kemudian dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah fikih ini, kalau pembicaraan seorang berbicara karena lupa, ya, dari perkataan yang sedikit, maka mayoritas ulama mengatakan la tabtulu sholatuhu, tidak batal sholatnya. Ini mazhab Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal, dan jumhur ulama. Dasar mereka sudah disampaikan tadi lah hadis Muawiyah bin Hakam yang kita sedang bahas ini. Karena Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah bin Hakam untuk mengulangi sholatnya. Ya, untuk mengulangi sholatnya. Kemudian, adapun pendapat mazhab Abu Hanifah, ya, beliau mengatakan, ya, Abu Hanifah dan ulama-ulama yang ada di Kufah, ya, tabtulu salatuhu. Bahwa orang berbicara karena lupa dalam salatnya, ya, walaupun sedikit, itu batal salatnya. Ini mazhab Al-Imam Abu Hanifah rahmatullah alal jami'. Semoga Allah merahmati semua ulama-ulama kaum muslimin. Kemudian adapun kata An-Nawawi, wa amma kalamul jahil idza kana qariba ahdin bil islam. Adapun kalau ada orang baru memeluk Islam, kemudian dia ikut salat, lalu dia berbicara dalam salat karena dia tidak paham sama sekali, orang ini baru masuk Islam, fa huwa ka kalamin nasi, maka statusnya sama dengan orang yang lupa dalam berbicara ketika salat. Fala tabtulu salatu bi qalilihi, kata An-Nawawi, maka tidak batal sholatnya dan ucapan yang sedikit tersebut. Ya. Ini masalah fiqhiyah yang ditulis oleh An-Nawawi rahimahullah di dalam hadis ini. Ya. Dalam hadis ini. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa Seorang yang bersin dalam sholat, seorang yang bersin dalam sholat, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah, itu dibolehkan dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi dia pribadi. Tidak perlu ada orang yarhamukallah, yahdikumullah. Tidak. Cukup dia yang bersin dalam sholat, dia mengucap alhamdulillah. Ini dibolehkan oleh para ulama rahimahumullah. Adapun mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang mengatakan alhamdulillah dalam sholat ketika dia bersin, yang mengucapkan yarhamukallah ini dilarang, tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan seorang mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah dalam sholatnya ketika dalam keadaan ketika bersin. Kemudian hadis ini juga memberi pelajaran tentang perkataan Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu, inna minna rijalan yatuna al-kuhan, di antara kami ada orang-orang yang mendatangi para dukun. Ya, ada orang-orang yang mendatangi para dukun. Kata Nabi alaihissalam, fala ta'tihim. Maka jangan kamu datangi mereka. Ini menunjukkan apa? Larangan mendatangi dukun. Ya. Dan dukun-dukun zaman kita ini lain. Ya. Atributnya, Masya Allah. Ya. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Ada dukun menyamar seakan-akan seorang ahli agama. Padahal dukun. Karena dilihat dari pakaian, Masya Allah, rapi, seakan-akan seorang alim besar. Padahal dukun. Maka kita ini harus hati-hati. Ya, jangan sampai kita tertipu hanya dengan mazhar atau mazahir. Dengan hal yang tampak dari luar. Ya. Ini harus waspada. Kemudian, tentu ada larangan. Mendatangi dukun adalah larangan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan au arrafan." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau seorang arrafan, seorang peramal, fasaddaqahu bima yaqul. Lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu atau apa yang dikatakan oleh peramal itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hati-hati, ancamannya berat mendatangi dukun itu. Ya, ancamannya berat orang mukmin, orang muslim. Kalau ada sesuatu, hendaklah dia kembali kepada Allah subhanahu wa taala. Kembali pada Allah taala, berdoa minta pada Allah. Ya. Jangan kepada dukun, kepada peramal. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad di dalam sahihnya. Kemudian juga hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Man atakahinan." Barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu, lalu dia membenarkan dukun itu, apa yang diucapkan, bima qala, fasaddaqahu bima qala, lalu dia membenarkan dukun itu dari apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mendatangi dukun, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada dua hal. Ya. Rahimahullah. Ya, inilah ucapan orang alim, bukan orang jahil. Orang alim tidak ikut hawa nafsu. Ya. Bahwa mendatangi dukun itu ada dua hal. Kalau orang itu mendatangi dukun seperti apa yang disebutkan dalam hadis tadi, jelas hukumnya haram. Tidak dibenarkan. Tak boleh hukumnya. Tapi yang kedua, ada orang datang, dia misalnya ingin untuk ya meluruskan dukun itu. Dia ingin menasihati dukun itu. Dia ingin untuk memberikan pengarahan pada dukun itu. Maka Asy-Syaikh rahimahullah membolehkan. Karena ini bagian dari dakwah. Ya. Tapi kalau seorang merasa bahwa dia misalnya tidak bakal mampu, ya, sebaiknya ya dia tidak mendatanginya. Ya. Jadi intinya bahwa mendatangi dukun hukumnya adalah haram, tidak dibenarkan dalam agama dan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ada riwayat yang lain. Ada riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Man ata arrafan aw sahiran?" Para siapa yang mendatangi peramal atau tukang sihir, au kahinan atau dukun, fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia bertanya kepada dukun itu, kepada tukang sihir itu, kepada peramal itu, lalu dia benarkan apa yang diucapkan oleh mereka, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah kufur kepada apa yang didatangkan atau yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi ini juga merupakan tugas para dai, para mubaligh, ya, untuk berdakwah, mendakwai siapapun, dakwah ini untuk semuanya. Jangankan untuk dukun, untuk orang kafir didakwai. Ya, orang munafik didakwai. Orang muslim yang maksiat didakwai. Ya, orang muslim yang hulu, berlebihan melampaui batas, cua didakwai. Dakwah Islam ini rahmat lil alamin. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu, ya, tapi untuk semua kalangan manusia. Ya, mereka dipanggil, mereka diajak, mereka diseru, ya, untuk mengikuti Quran dan Sunnah, mengikuti jalannya para salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang diharamkannya makan dari hasil pedukunan. Ya, seorang misalnya dia dukun, kemudian dia diberikan makan atau diberikan upah oleh orang yang datang padanya. Hukum memakan upah inilah haram. Tidak dibenarkan. Ya, tahrim khulwanil kahin. Jadi Islam mengharamkan memakan dari hasil pedukunan itu. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa huwa haramun bi ijma'il muslimin. Ya, hukum makan dari hasil pedukunan ini haram dengan ijma seluruh ulama kaum muslimin. Ya, ulama, karena ijma yang dimaksud adalah ijma ulama, bukan ijma juhala, tapi ijma para ulama. Ya, kalau orang jahil yang ijma dah dipakai ijmanya, tapi kalau orang alim, para ulama berijma, ya, mereka sepakat pada sesuatu, ini adalah hujjah. Apalagi di suatu masa, di suatu waktu, di suatu tempat, adapun juhala tidak. Ya, walaupun dalam masalah ijma ini, sesudah sahabat Nabi Sallam juga ada pembicaraan para ulama, ya, dalam masalah ijma tersebut. Tapi intinya di sini Al-Imam Nawawi mengatakan, haramun bi ijma'i al-muslimin, memakan dari hasil dukun itu haram secara ijma kaum muslimin. Kemudian apa sih perbedaan antara arrofan dan kahinan? Arrof dukun dan peramal dan dukun. Kata An-Nawawi rahimahullah, bahwa kahin itu innama yata'atul akhbar anil kawain fil mustaqbal wa yadda'i ma'rifatil asrar. Dukun itu dia, yaitu menyampaikan berita-berita tentang ini kainat, apa yang akan terjadi di bumi ini, ya, di waktu yang akan datang, dan dia mengakui bahwa dia mengetahui hal-hal yang rahasia. Ini namanya kahin. Wal arraf, sedangkan arraf peramal itu, yata'atu ma'rifat asy-syai' al-masruq wa ma kana ad-dhalla wa nahwiha. Ya, sedangkan orang itu, yang arraf itu, yang ngaku-ngaku ngerti, tahu, ya, itu dia adalah orang yang memberitahukan tentang satu benda yang hilang, ya, di mana tempatnya. Itu namanya arraf, ya, itu namanya arraf. Kemudian juga kata yang diambil dari hadis ini, wa minna rijalun yatatayyarun, di antara kami ada orang yang menganggap sial sesuatu, sudah saya jelaskan tadi tentang tidak bolehnya, ya, anggapan-anggapan itu, apalagi dan melihat sesuatu, ya, tanda-tanda, ini tidak dibenarkan. Seorang mukmin dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyembah Allah dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia tidak bergantung pada, yakni, benda-benda yang dilihatnya itu. apa hubungannya benda yang dilihat dengan pekerjaannya, dengan nasibnya? Tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Orang-orang yang mengatakan itu ada hubungan itu adalah orang-orang jahil yang betul-betul memang tidak ngerti agama. Hidup dalam perbuatan-perbuatan syirik, na'udzubillah. Akhirnya itu yang hasilnya seperti itu. Tapi seorang mukmin, orang muslim, ya, dia pernah mencicipi ilmu agama, ya, maka dia tidak akan, ya, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjadikan sesuatu benda, ya, yang lebih hina dari dia sebagai penentu nasibnya baik atau nasibnya buruk, pekerjaannya berhasil atau tidak. Ya, na'udzubillah. Ya, orang mukmin tidak mungkin berbuat demikian. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya bahwa at-tatayyur, merasa sesuatu sial karena melihat sesuatu, ya, atau burung atau yang lainnya, ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya, ya, pertanyaan aina Allah, di mana Allah, dan ini setelah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, bukan akidah Jahmiyah, akidah mereka, akidah Quran, Sunnah, dan para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka, semua mengatakan Allah di atas. Allah tidak bercampur dengan makhluknya. Ya, zat yang maha sempurna. Zat yang maha besar, zat yang maha agung. Tidak bercampur dengan makhluknya. Innama al-hulul atau al-ittihad, wahdatul wujud, itu ajarannya begitu. Kalau ajaran tauhid tidak. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah maha pengasih, ya, di atas arsy. Dan Allah tidak butuh arsy. Jangan dikira Allah membutuhkan arsy. Allah tidak membutuhkan. Justru makhluknya yang membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Al-arsy membutuhkan Allah Ta'ala. Ya. Ini yang harus kita yakini. Dan ini al-aqidah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan fitrah manusia. Fitrah manusia. Seorang ketika dia berdoa, dia hatinya itu bergantung ke atas pada Allah Ta'ala. Tidak kemana-mana hatinya. Ya. Ini tidak bisa dipungkiri. Siapapun orangnya, tidak bisa memungkiri fitrahnya. Ketika dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya bergantung ke atas, ke arah atas. Ya. Dia tidak muter badannya, keliling jungkir balik berdoa. Tidak. Karena Allah di mana-mana. Tidak. Tapi hatinya bergantung pada Allah, bergantung dia di atas. Ini fitrah, ya, manusia, yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap orang yang memiliki iman dalam dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian dapat sampaikan permohonan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas materi dan nasihat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, dimanapun Anda menyimak serta menyaksikan kajian atau siaran kami di kesempatan pagi hari ini, Anda dapat terhubung melalui layanan telepon atau pesan singkat untuk bertanya seputar pembahasan yang kita simak di kesempatan pagi hari ini ke nomor 0218236543 atau pesan singkat ke nomor 0819896543. Baiklah, kita coba angkat di layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Naam. Nampaknya terjadi gangguan. Mungkin mencoba untuk menghubungi kembali atau kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya masih di layanan-layanan telepon 0218236543. Baik, kita angkat penelpon yang lainnya. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari Pemakasan. Naam, dari Pemakasan Madura, ya. Silakan ya. Ke pertanyaannya, Pak. Barakallahu fiik. Naam, fiik barakallah. Ya, justru kecil, ya. Ya. Di waktu sujud itu kan dianjurkan banyak berdoa, ya, Ustaz. Nah, silakan pertanyaannya. Kemudian doa itu Allahumma firli warhamni wali wardayya. Baik. Kemudian ditambah. Baik. Nah, terputus nampaknya. Mohon maaf, Ustaz, apakah dapat difahami pertanyaannya dan mungkin dapat ditambahkan beberapa nasihat? Silakan, Ustaz, barakallahu fikum. Baik, tentang pertanyaannya sebetulnya belum selesai pertanyaannya. Tapi entah apa mungkin yang ditanya, intinya dalam berdoa ketika kita sujud, itu boleh berdoa dengan doa apa saja. Kebaikan dunia dan akhirat. Jika kita menghafal doa-doa dari hadis-hadis Nabi SAW, kita ucapkan doa-doa itu. Ataupun doa dari Al-Quranul Karim. Saya cenderung berpendapat bolehnya seorang meminjam doa dari Al-Quranul Karim dan dibaca ketika sujud. Ya. Dibaca ketika sujud. Walaupun di sini ada masalah khilaf antara ulama. Kemudian ada penambahan-penambahan yang lain. Selama itu permohonan, selama itu permintaan yang baik untuk kebaikan dunia dan akhirat, maka insya Allah itu dibolehkan dan tidak dilarang ketika sujud. Mungkin seorang menambah Allah maghfirli warhamni wali walidayya, ya Allahumma ba'id minal dhunub wal ma'asi atau yang lainnya. Ya, jadi doa-doa itu maka insya Allah tidak mengapa. Kalau seorang menambah, ya doa intinya permohonan kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan dunia dan akhirat, dia menambahnya ketika dalam sujud, ini insya Allah boleh dan tidak mengapa. Adapun penggunaan bahasa, sudah pernah ditanyakan, tidak ada masalah, saya ulangi lagi. Jika seandainya seorang ingin berdoa, ya dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, maka saya lebih cenderung kepada pendapat sebagian ulama yang mengatakan doa itu cukup dalam hati dan tidak diucapkan dengan lisan kalau dia dalam sujudnya. Ya, kalau dengan bahasa selain bahasa Arab, ya cukup dia minta dalam hatinya, dalam sujudnya, dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Jadi tidak usah ragu bahwa Allah pasti mengetahui apa yang kita mohon kepada Allah Ta'ala. Ya, baik itu diucapkan dengan lisan ataupun dalam hati kita. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, pertanyaan dari pesan singkat kami akan coba bacakan. Seorang ikhwan di Makassar bertanya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya mengenai status pekerjaan yang berada di anjungan lepas pantai, yang bekerja 2 minggu dan libur 2 minggu atau pulang ke rumah. Pertanyaan adalah, yang pertama Ustaz, apakah selama bekerja di sana status musafir atau mukim? Jika musafir, bolehkah saya menjamak qasar sholat? Karena khawatir tidak dapat bangun di waktu sholat dikarenakan jam kerja 12 jam, yaitu 12 malam hingga 12 siang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan sholat Jumat? Apakah wajib ditunaikan selama bekerja di anjungan lepas pantai? Dan yang ketiga, apakah boleh kami bekerja di anjungan lepas pantai untuk melaksanakan sholat Id? Demikian Ustaz, silakan. Baik pertanyaannya tentang pertama, wallahu a'lam, saya cenderung melihat karena kondisi yang memang tidak mudah, sehingga apabila orang yang bekerja ini dia seorang yang tinggal jauh dari negerinya, dari ini dia ibaratnya seorang musafir, ya sudah pada batasan musafir, ya ketika dia berada di anjungan ini untuk bekerja 2 minggu, maka dia adalah seorang musafir. Sholatnya yaitu boleh dijamak dan dikosor. Yang kedua, apabila dia bekerja di anjungan ini, tapi dia bukan musafir, jarak antara pantai rumahnya dengan tempat dia bekerja ini bukan jarak musafir. Mungkin hanya misalnya 10 kilo dari pantai misalnya. Dari tepi pantai dari tempat ini atau dekatlah. Maka dia wallahu a'lam dalam kondisi demikian dia apalagi dikatakan bahwa kalau tidak dia jamak dia akan ketinggalan dan tertidur, maka insyaallah dengan mengambil keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW, dia boleh menjamaknya, tapi tidak mengkosornya. Dia boleh menjamaknya, tapi tidak mengkosornya. Pernah Nabi SAW satu saat, beliau menjamak, tidak mengkosor ya, menjamak sholat duhur dan asar, kemudian sholat maghrib dan isya, tanpa ada sesuatu yang terjadi di kota Madinah. Kata Abdullah bin Abbas ketika ditanya, tentang perbuatan Nabi SAW tersebut, beliau menjamak sholat duhur dan asar, maghrib dan isya tanpa ada hujan, tanpa ada sesuatu di kota Madinah. Kata Abdullah bin Abbas, yaitu untuk beliau apa memberi kemudahan pada umat. Ya, beliau tidak ingin menyulitkan mereka. Nah, seorang ada di anjungan, dia bekerja ya 12 jam, ya kemudian dia itu apa namanya dan pekerjaannya mungkin pakaiannya dan yang lainnya harus diganti dan yang lainnya. Maka wallahu a'lam. Kami cenderung kepada ya bagi orang yang bekerja di tempat tersebut bukan pada jarak safar, artinya dekat dengan rumahnya, dia boleh menjamaknya, hanya menjamak, tidak mengkosornya, tapi menjamak duhur asar maghrib dan isya. Wallahu a'lam. Ya silakan tanya lagi kepada ustadz-ustadz yang lainnya. Adapun masalah jumatan, tidak ada kewajiban. Kemudian pula sholat id, ya sholat id dan sholat Jumat. Mereka orang bekerja di laut, di anjungan, di tengah laut. Maka wallahu a'lam tetap tidak ada perintah atau tidak ada hal yang mengharuskan mereka untuk Jumatan karena kondisi demikian. Ya. Kondisi yang mereka itu di tengah laut, ya. Oleh karena itu, ya sudah dia tidak sholat atau tidak mereka tidak mengadakan Jumatan, cukup dengan sholat duhur sebagai pengganti sholat duhur. Ya, ini tentang sholat Jumat. Apalagi sholat id sesuatu yang artinya bukan hal yang wajib. Ya, tapi memang kadang-kadang ada di beberapa tempat karena sholat id ini adalah sholat yang setahun sekali kata mereka dalam kondisi normal. Bahkan di kapal misalnya mereka mengadakan sholat id, ini sebetulnya tidak ada tuntunannya. Ya, sholat itu sholat seluruh ya kaum muslimin. Ya, makanya dilakukan di tanah lapang, ya ini hikmahnya adalah untuk semua kaum muslimin berkumpul di tempat tersebut, ya memberikan mendengarkan nasihat di satu dari seorang menyampaikan nasihat dalam sholatnya. Maka kami melihat wallahu a'lam seorang berada dalam anjungan di tengah laut, mereka bekerja ya 12 jam kemudian ini dan itu, ya maka dalam hal ini ma'dzur mereka untuk tidak mengadakan sholat Jumat dan tidak mengadakan sholat id. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya kembali kami angkat di layanan-layanan telepon untuk para ikhwah pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan-layanan telepon 0218236543. Naam, silakan. Halo. Ya. Silakan, sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Bu Hadi di Sambas, Kalimantan Barat. Bapak Hadi ya, mohon maaf dikecilkan dulu volume radio atau televisinya. Ya, ini Pak Ustaz. Silakan Pak. Surah Al-Baqarah ayat 123 wasaba'u matalika yatinu alamu ismu yaman. Nah itu, apakah malaikat itu mengajarkan sihir kepada Nabi Sulaiman gitu? Jadi rasa saya baca satu persatu kalimatnya seolah malaikat itu belajar sihir pada Nabi Sulaiman itu belajar apa namanya? Malaikat itu Harut dan Marut itu belajar sihir. Apakah dia belajar atau bagaimana itu? Pak Ustaz, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Hadi di Kalimantan Barat. Silakan Ustaz. baik tentang ayat ini, ayat 102 ya, dari surat Al-Baqarah. Wattabu'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman dan seterusnya. Di sini memang kalau kita melihat membuka tafsir Al-Qur'an, ada beberapa pendapat para ulama tentang masalah ini. Ya, dan disebutkan oleh sebagian ulama bahwa dua malaikat itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji mereka. Ya, Allah menguji mereka. Ya, tentang hal tersebut. Ya, jadi apa yang disebutkan dalam ayat ini? Sebagian ulama mengatakan iya, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini perlu pembahasan, ya, perlu juga mungkin penelitian tentang dari perkataan-perkataan para ulama, karena di sejumlah tafsir ada sebagian mengatakan tidak, malaikat itu tidak mengajarkan, ada yang mengatakan ini dan itu. Jadi secara pribadi memang kami belum mendalami secara menyeluruh tentang pendapat-pendapat para ulama, hanya sebagian dari apa yang kami baca bahwa memang sebagian ulama mengatakan tentang bahwa Harut dan Marut itu nama malaikat. Nama malaikat, dan mereka diuji oleh Allah Ta'ala dengan pemberian itu tadi yang Allah berikan pada mereka, kemudian mereka ajarkan kepada ya, yang kemudian diterima oleh syaitan, dan syaitan yang mengajarkan kepada manusia. Syaitan yang mengajarkan kepada manusia. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan yang lain. Coba kita kembali kepada permasalahan ini. Nanti saya akan mencari kesimpulan dari apa yang disebutkan para ulama tafsir tentang ayat tersebut, ya, terutama masalah berkaitan dengan dua malaikat itu yang dalam ayat ini memberi kesan mereka mengajarkan sihir, ya, tapi Allah mengatakan tidak, ya, artinya bahwa yang mengajarkan sihir itu adalah syaitan, ya. Wallahu a'lam, insyaallah mudah-mudahan bisa ada pada kesempatan yang lain kita jawab secara lebih lengkap dan mudah-mudahan bisa memuaskan tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum, dan nampaknya waktu beralah yang membatasi dari kajian di kesempatan pagi hari ini. Kita akan mengakhiri perjumpaan ini dan mohon disampaikan sebagai istitham atau istifadah dari pelajaran pagi hari ini. Silakan Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apa yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini tadi ada kaitan dengan pedukunan, kaitan dengan peramal, kaitan dengan sihir dan yang lainnya. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, mungkin tidak sedikit di antara atau sebagian kaum muslimin dengan kondisi adanya virus corona dan yang lainnya, ada perbuatan-perbuatan yang jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya, bahkan mungkin ada yang mendatangi dukun, ada yang mendatangi peramal, ada yang berbuat ini dan itu. Maka kami himbau dan kami ingatkan kepada kaum muslimin, ya, agar jangan sampai berbuat demikian, karena ya kita harus sabar dalam menerima musibah dan ujian yang Allah berikan pada kita. Jangan sampai kita diuji oleh Allah Ta'ala ini, ya, kemudian nanti malah naudzubillah min dzalik menjerumuskan kepada perbuatan atau melakukan perbuatan syirik. Tidak, ya. Justru kita harus lebih menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa pada Allah, meminta pada Allah, memohon padanya agar Allah segera mengangkat yakni wabah yang menimpa hampir seluruh belahan dunia ini, di hampir seluruh negara di dunia ini. Kita justru kembali, ya, meningkatkan dan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mempunyai kepercayaan-kepercayaan atau perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan pada kesyirikan hanya karena virus ini. Ya, karena memang ada mungkin sebagian orang demikian, pergi ke dukun, ke peramal, ya. Maka ini jangan sampai terjadi. Kita tetap bertawakal pada Allah, kita bersabar dalam menghadapi ujian ini dan terus berdoa. Allah Maha mendengar, pasti ada hikmah di balik ini, ya, yang kita tidak mengetahuinya, hanya Allah mengetahuinya. Maka sebagai seorang mukmin, dia selalu dengan Allah Azza wa Jalla, menjaga hubungannya, menguatkan tauhidnya, jangan meminta pada manusia, jangan berharap pada manusia, ya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita akan tenang, ya. Kalau demikian keadaannya, dalam kesusahan atau kesempitan maupun dalam dalam kelapangan, ya, kita akan tetap tenang dan tetap mantap, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin nasihat yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan pada kita taufik dan hidayahnya dan menyampaikan kita pada bulan Ramadan yang insyaallah sudah sangat dekat, dan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan baik, dengan meningkatkan ibadah, ya, sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah, oleh ulil amri. Dalam hal ini adalah beribadah di rumah karena keadaan yang cukup memprihatinkan, ya. Oleh karena itu marilah kita selalu, ya, mentaati kebaikan yang diarahkan oleh ulil amri, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah melindungi kaum muslimin dan yang lainnya, ya, semua hamba-hambanya, ya, dari hal yang buruk. Dan semoga Allah memberikan hikmah yang besar kepada kita dan kejadian ini, dan memberi hidayah kepada hamba-hambanya yang belum beriman, agar beriman pada Allah Ta'ala, bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Esa, Dia yang memegang segala kekuasaan di muka bumi ini, ya. Dan demikian, mudah-mudahan ini ada hikmah yang besar di balik ini semuanya. Aku lukau lihada, lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kesalahan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami selalu rujuk dari setiap kesalahan dan kekeliruan, karena al-haq min Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku lukau lihada, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.